dari at-tahrif, ya, memalingkan makna dari suatu lafaz kepada makna selainnya yang tidak hak, yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemarin apa kita contohkan? Apa contohnya? Al-Yad, ya. Al-Yad. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Dan Rasul pun menekankan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Akan tetapi orang-orang ahli tahrif, orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, yang mereka tujuannya, coba, tujuan mereka ini mulia, ya. Mereka tujuannya ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan makhluknya. Kata mereka, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sama dong dengan makhluknya. Tangan Allah sama dengan tangan fulan, dan seterusnya. Tetapi mereka telah menyimpang. Mereka telah menggunakan akal-akal mereka, dan mereka mengubah makna tangan tadi kepada makna apa? Kekuatan dan kenikmatan, ya. Supaya apa tadi? Supaya jangan kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu jadi tidak mau menyembah kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ya, coba terbantahkan ucapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Nabiullah Adam alaihi salam, dengan tangannya sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam dengan penciptaan dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi maknanya kekuatan dan kenikmatan, coba, mungkin iblis juga mengaku, ya. Iblis mengaku juga, kalau maknanya tangan tadi artinya kekuatan dan kenikmatan, lah, ya Allah, engkau juga menciptakanku dengan kekuatan dan kenikmatan, jadi apa bedanya? Apa bedanya penciptaan iblis dengan Adam alaihissalam? Oleh karenanya, kita tekankan sekali lagi, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dia mendapati sifat-sifat Allah yang pertama, kemudian nama-nama Allah yang kedua, kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitab-kitab Sunan As-Sahih, maka kewajiban ataupun i'tiqad Ahli Sunnah apa? mengimaninya saja. Adapun bentuknya, tata caranya, dan segala sesuatunya, kita berdiam diri atau kita mencukupkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada enggak di Al-Quran? Ada enggak di hadis sahih? Allah menyebutkan tanganku seperti tangan ini. Tanganku seperti tangan yang begini dan begitu bentuknya. Ada enggak? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menjelaskan, maka cukuplah bagi kita apa? Mengimaninya. Difahami ya? Difahami ini? Jangan juga kita ya melakukan tahrif sebagaimana perbuatannya Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Ya. Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Al-Mu'tazilah kemarin siapa pemimpinnya? Pemimpin siapa? Wasil bin Atha ya. Apa pemikiran mereka? Pemikiran mereka apa? Menggunakan apa? Lebih mengutamakan akal dibandingkan dalil. Ya tadi jadinya ingin mensucikan Allah terjatuh dalam kekufuran, ya terjatuh di dalam kesesatan, ya bisa kesesatan bisa kekufuran, ataupun juga terjatuh kepada kebid'ahan. Dan Al-Jahmiyah, siapa pemimpin mereka? Jaham bin Safwan, ya. Jaham bin Safwan. Apa pemikiran dari Jaham bin Safwan? Bahwasanya mereka ini apa? Menolak sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Ya tadi menggunakan apa? Akalnya juga. Akal didahulukan dari dalil ini. Bahkan ulama menyebutkan kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang kufur, yang telah dikafirkan, karena mereka, ya kata ulama, menolak satu huruf saja, satu huruf dari Al-Quran, ini satu huruf, ya dari Al-Quran. Ini kata ulama ijma', ya sepakat kaum muslimin bahwasanya apa? Dia kafir. Kenapa kafir coba? Kenapa kafir dia? Kenapa sebabnya? Kenapa? Karena dia sama seperti orang yang menolak Al-Quran. Walaupun dia cuma menolaknya apa? Satu huruf saja. Ya, mendustakan kalam Allah bahwasanya ini yang benar. Walaupun apa? Satu huruf saja. Lah Jahmiyah bukan satu dua huruf. Ya. Semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan juga ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak semuanya. Semuanya tolak. Ya ini Al-Jahmiyah ya. Dan juga kita juga kemarin membahas makna at-takyif ya. Apa kemarin makna at-takyif ini? Ya. Apa artinya kemarin? Membagaimanakan ya. Menghayalkan di dalam pikiran kita ya tentang sifat-sifat Allah tadi. Oh, begini sifatnya. Mungkin begini, tangan Allah gini, gini, gini, gini bentuknya. Tetapi, tidak ada kenyataannya di alam nyata, ya. Cuma di khayalan saja. Dibayangkan gini, dan seterusnya. Ya. Ini arti apa? At-takyif. Adapun at-tashbih, ya, dan sebagian ulama juga menyebutkan ada yang membedakan at-tashbih dengan at-tamsil, menyerupakan Allah, ya, atau memisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini, ya, yang asalnya dari khayalan, ya, kemudian diwujudkan dalam nyata. Oh, berarti tangannya seperti tangan fulan atau fulana. Tangan fulan atau allan. Tangan ini dan itu. Ya. Diserupakan. Ya, misalnya ya botol ini. Minum aqua ini ya. Ya. Ini namanya ya. Apa? Namanya apa nih? Hah? Apa? Aqua gelas ya. Namanya aqua gelas ya. Berarti aqua gelas ini sama dong ya dengan aqua gelas-gelas yang lain. Ya. Diserupakan, tapi yang satu beda mereknya, yang satu beda bentuknya, yang satu tapi yang namanya apa semua? Sebut apa namanya semuanya? Aqua gelas ya. Ya, namanya semua aqua gelas ya. Ini namanya menyerupakan. Difahami? Ya, dimisalkan. Kenapa? Karena dia pernah melihat, oh gini bentuknya aqua gelas. Jadi ketika dia melihat walaupun merek lain, ya. Ini bukan jualan ya, promosi. Walaupun merek lain ya, tetap namanya apa nih? Aqua gelas ya. Dia bilang, "Pak, beli aqua gelas," padahal bukan namanya aqua gelas. Ya. Allah taala alam bisawab. Fahami ya? Jadi kalau dimisalkan, memisalkan itu sama. Sama persis bentuknya. Ya. Ini permisalan ya. Oleh karenanya di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada mereka dari sikap-sikap tadi, dari perbuatan-perbuatan tadi, baik itu tahrif, baik itu tasybih, baik itu takyif ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kepada mereka at-ta'rif dan at-tafhim. Ya, siapa yang bisa bantu perbedaan antara at-ta'rif dengan at-tafhim? Ya. At-ta'rif apa? Artinya apa? Mengetahui dalil-dalil ya, atau nas-nas ya yang syar'i. Ini at-ta'rif ya. Apa dalil-dalil al-nas-nas syar'i maksudnya? Dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Dia tahu bahwasanya salat hukumnya wajib, dalilnya ini. Puasa hukumnya wajib, dalilnya ini ya. Ini namanya at ta'rif ya. Kemudian at-tafhim. Apa at-tafhim? At-ta'rif sudah tadi. Sekarang at-tafhim maksudnya apa? Mengetahui makna-makna dari nas-nas tadi. Ya. Makna-makna dari dalil-dalil tadi. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah setelah dia ketahui ya, dalil-dalil tadi, dia pun mengetahui makna dari dalil-dalil tadi. Oleh karenanya inilah ya, Ahli Sunnah golongan yang paling selamat ya, dari kesesatan, dari kebid'ahan, dari kekufuran dan seterusnya, dikarenakan apa tadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya. Yang pertama apa tadi? At-ta'rif dan at-tafhim. Ya. Adapun golongan-golongan yang lain, ya. Mereka menyimpang ya, dikarenakan mereka memiliki satu saja ya. Jadi keduanya ini harus dimiliki. Ya. Apa yang sebagaimana kita contohkan kemarin, apa contohnya kemarin? Ya, apa contohnya? Ada seorang ya, dihafal hadis. Dihafal dia hadis. Ya. Kata dia istaghfiru li akhikum. Was'al Allah alaik as-sabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam coba setelah menguburkan atau ketika menguburkan sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menganjurkan kepada para sahabatnya, mohonkanlah ampun kepada saudara kalian ini. Ya. Dan juga mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh dua orang malaikat. Nah, tadi ya. Ini dalilnya boleh atau dalil bahwasanya setelah acara penguburan selesai maka berdoa berjamaah. Ya. Berdoa berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Dari sisi mana dalilnya berdoa berjamaah? Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan? Adakah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, pimpin wahai Abu Bakar, pimpin wahai Umar, pimpin dan seterusnya dari para sahabat? Ataukah Nabi sendiri ya yang melakukannya? Adakah? Tidak ada. Dan apakah ini yang dimaukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan ini. Tidak ada dari ulama ya yang mengatakan berjamaah kita ya. Dan juga ya, ada cerita ya, di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, cerita di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, ada seorang ya yang dia hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu digarisbawahi, orang ini coba, orang ini bukan muslim ya, tapi dia seorang Yahudi ya, di zamannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, beliau adalah imam dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan atau diceritakan yang namanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini, beliau adalah seorang ya dari pemerintahan saat itu atau orang penting kerajaan saat itu, atau kalau di zaman kita sekarang boleh sebut mungkin menteri agamanya atau ketua MUI-nya dan seterusnya di zaman tersebut ya. Jadi karena beliau orang penting, setiap beliau mau berpindah dari kota ke kota, beliau diiringi oleh pasukan ya. Dan beliau juga ya dibawa ya pakai tenda. Ya, kalau sekarang mungkin pakai mobil mewah ya. Ada pasukan depannya. Ya, mobil-mobil polisi ya. Untuk mengantarkan beliau berpindah dari kota ini ke kota berikutnya. Coba. Seorang Yahudi tadi hafal hadis coba. Nih. Ya. Berarti dia dapat apa? Dapat ta'rif ya. Dapat kenikmatan karunia berupa ta'rif, mengenal dalil saja. Tapi tafhim belum lagi ya. Kemudian Yahudi tadi coba ya. Dia tuh miskin kin ya. Miskin. Ya, bajunya campang-camping. Kusut dan seterusnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bajunya mewah, digiring oleh pasukan lagi, tidak kepanasan. Ya. Jadi karena dia hafal hadis, ya, hadisnya mungkin sudah banyak yang tahu. Dicegatlah. Stop kata dia. Pasukan tadi. Ya, stop kata dia. Saya ingin bertemu dengan Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bersedia menemui orang tadi. Tanya, ada apa gerangan? Ya, apa gerangan yang kamu inginkan? Kata dia, saya mendengar nabi kalian. Siapa nabi kalian? Maksudnya nabi kaum muslimin ya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalian bersabda, kata dia. Ya. Kata dia, ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Ya. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang-orang kafir ya. Apa tadi? Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Hafal noh? Belum. Nanti dihafal. PR buat noh. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir ya. Jelas ini. Jadi kata dia, lah karena dia ta'rif saja ya kan, dia paham ya Pak, berarti salah dong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sesuatu permisalan yang salah. Kenapa? Berkebalikan ya. Coba Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Orang yang berbaju megah. Si Yahudi orang yang baju compang-camping kusut. Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kemewahannya bersama pasukan tadi ya. Lah ini pasukannya enggak ada. Ya. Kepanasan lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak kepanasan. Ya. Berarti salah dong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, ya. Ini kalau kita juga yang cuma diberikan ta'rif saja bingung jawabnya ya. Gimana menjawabnya ini? Ya. Betul berarti ini orang Yahudi ini, ya. Berarti memang salah nabi kita. Tapi apa? Tetapi coba lihat. Karena ulama ya, warathul anbiya, pewaris para nabi, beliau Allah Subhanahu wa taala janjikan tadi apa? Diberikan at-ta'rif dan at-tafhim, ya. Tidaklah mereka akan menyimpang ya dari jalan yang hak ini ketika mengetahui at-ta'rif yang pertama dan yang kedua at-tafhim. Ya. Mengenal dalil kemudian mengenal maknanya. Lalu Al-Hafidz ya beliau menjawab coba subhanallah ya. Kamu katanya dunia bagi kamu yang sekarang ini jauh ya, ini adalah jannahmu, ini jauh lebih baik bagimu, inilah surgamu dibandingkan dengan di neraka kelak ya. Jadi walaupun kamu sekarang ya di dunia hidup sengsara ya, kalau kita misalkan tadi bayi camping-camping ya, tetapi dibandingkan akhirat kelak di neraka kelak jauh jauh sengsaranya ya. Di dunia mungkin dia bisa tidur ya, bisa makan walaupun makannya seadanya. Lah di akhirat kelak, ya Allah, kata dia, tolong hentikan saja satu waktu saja, satu detik saja azabmu. Tidak bisa. Ya Allah lapar, tidak dikasih makan, malah dikasih makan apa? Buah khuldi, langsung hancur perutnya. Memakan buah khuldi. Dan seterusnya dari azab-azab dari neraka tadi. Ya. Adapun aku, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun aku ini aku dibandingkan dengan akhirat kelak, dibandingkan dengan di surga kelak, ini adalah penjara bagiku. Ya. Ini merupakan penjara bagiku. Kenapa? Walaupun diberikan kemegahan, ya, berbaju mewah, tidak kepanasan, dan seterusnya jauh dibandingkan dengan surga, ya. Ya, coba dibandingkan dengan surga. Masing-masing orang di sana, ya, mereka memiliki bangunan, ada yang batu-batanya terbuat dari emas. Ya, emas murni loh. Batu batanya emas murni. Ini. Kemudian ada yang batu batanya dari perak. Perak murni. Ya. Kemudian ada yang batu batanya dari batu-batu mulia. Ya. Di dunia Al-Hafidz Ibnu Hajar paling rumahnya apa? Dari batu apa? Batu bata semen ya, itu pun ya dari zaman dahulu ya kita ketahui dibandingkan zaman sekarang ya zaman modern batu semen berkembang terus ya batu bata berkembang terus, ada katanya bata yang kuat dan tidak mempunyai beban yang berat bagi rumah, ada yang batu batanya kalau kena panas tidak kepanasan ya. Subhanallah ya zaman sekarang. Tapi coba batu-batanya terbuat dari apa? Dari tanah liat, dari semen, dari pasir dan seterusnya. Adapun di sana nanti ya, coba bayangkan ini. Semennya saja, semen campurannya saja untuk membangun rumah ya di surga ini ada campuran minyak harum misik. Ya, subhanallah ya. Bayangkan harumnya rumahnya nanti. Lah kita, ya, campurannya pasir, ya mungkin di sana ada tai kucing mungkin ya. Aduk juga. Jadi rumah, ya. Semen apa, Pak? Semen cor. Ya, tadi. Jauh ya dibandingkan dengan kehidupan surga. Akhirnya apa? Coba Yahudi tadi masuk Islam beliau. Subhanallah ya. Karena apa? Karena diberikan apa? At-ta'rif dan at-tafhim ya. Oleh karenanya dihimbau bagi terutama ya bagi kita yang mengaku ahlus sunnah, hendaknya belajar agama sungguh-sungguh. Usahakan ada waktu kita, luangkan waktu kita untuk belajar agama sungguh-sungguh. Biar kita dapatkan kedua kenikmatan tadi. Yang pertama apa? Mengetahui dalilnya. Aku sudah tahu dalil sholat, aku sudah tahu dalil puasa, tetapi mungkin dia tidak tahu maknanya. Ya, sholat istiwa bagaimana, duduk istiras bagaimana, duduk tawarruk bagaimana, dan seterusnya. Puasa Daud bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedua kenikmatan ini. Qala musannifu rahimahullahu taala. Wih, habis ya waktunya. Baca sebentar ya. Enggak terasa waktu, subhanallah. Hatta salaku sabilat tauhid wat tanzih. Sampai mereka, ya sampai sini kemarin ya, sampai mereka menjalani jalan yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Wa taraku alqaul bitta'til wat tasybih, dan mereka meninggalkan ucapan at-ta'til. Ya, kita menjelaskan bahwasanya at-ta'til ini adalah nafi makna al-haq al-warid fil kitab was sunnah. Ya, menafikan ya makna yang hak yang datang dari kitab dan sunnah. Atau boleh juga langsung meniadakan, dihapuskan, ya, langsung ditiadakan, langsung ditolak, penolakan langsung ditolak, ya, ini at-ta'til, ya, seperti perbuatannya al-jahmiyah, ya, al-jahmiyah, wat-tashbih, ya, dan penyerupaan, ya. Wattaba'u qaulallahi 'azza wa jalla, dan mereka pun ini mengikuti firman Allah 'azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ini laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ini bantahan kepada orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah, orang-orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya. Kemudian ayat sambungannya, wa huwa as-sami'ul basir, ya, berkata di sini Syekh Rabi menyebutkan ini bantahan terhadap orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, menolak perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya Allah menegaskan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, maka disinilah ada dua usul Ahlus Sunnah wal Jamaah tergabung padanya, dua usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama at-tanzih, ya, pensucian atau pembersihan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menyerupakan kepada makhluknya, atau dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang pertama, usul yang pertama at-tanzih, pembersihan, pensucian Allah dari penyerupaan tadi. Yang kedua al-isbat, ya, ini kalau kalian ingin membantah ahlul dalal, pakai dalil ini, ya. Alaysa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, yang padanya tadi terdapat dua usul. Yang pertama pembersihan at-tanzih, yang kedua al-isbat, penetapan, mengokohan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, wa huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat dan maha mengetahui, atau maha mendengar dan maha melihat. Ya, difahami ini, ya, difahami. Kayaknya kita cukup sampai sini, ya, karena mau dibaca terus juga waktu kita, ya, tidak mencukupi. Mungkin kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.